Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja azakumullahu jami'an, alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang mana nikmat dan karunia tersebut kita nikmati sehingga kita mampu melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini, yaitu pertemuan selanjutnya, adalah masih membahas yaitu tadribat atau latihan yang ada di halaman 12. Insyaallah kita akan tuntaskan malam ini halaman 12 dan halaman ke-13 insyaallah, di mana latihan ini terkait dengan apa? Maudhu' yang lalu, yaitu taqsimul af'al atau taqsimul fi'il, pembagian fi'il, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, serta fi'il amar. Nah, di sini kita akan melihat penggunaan fi'il tersebut sekalipun belum diajarkan jumlah, ya, atau kalimat belum masuk, dan itu nanti ada di jilid kedua nanti, yaitu jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah insyaallah. Ini baru membahas tentang kalimat, ya, kalimat itu isim, fi'il, dan huruf. Baik, sebelum kita masuk kepada latihan yang kedua ini, kemarin ada sedikit tentang fi'il amanah. Ini adalah fi'il yang diawali dengan hamzah, yang disebut dengan fi'il mahmus daripada bagian fi'il sahih. Jadi fi'il sahih itu ada fi'il salim, ada fi'il mahmus, ada fi'il mudha'af. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf illat atau tidak ada huruf, salah satu huruf aslinya huruf illat, atau laisa fi ahadi huruf al-asliyah illatun, yaitu tidak ada di huruf aslinya huruf illat. Huruf illat itu ada tiga, yaitu alif, waw, dan ya, singkatnya al huruf mad, ya. Huruf mad yaitu alif, ya, dan waw. Nah, jika ada alif, waw, dan ya, apakah sebelumnya baris dhammah, kalau dia waw, atau dia bukan dhammah, ya. Yang jelas kalau dia akhiri dengan apa? Ya, alif, dan waw, atau terdapat di awal waw atau ya, atau di tengah-tengahnya, itu dikatakan fi'il mu'tal. Nah, kalau dia tidak ada, maka dikatakan fi'il sahih, seperti kataba, qara'a. Nah, itu fi'il salim. Kalau ada hamzanya, dikatakan fi'il mahmuz. Baik hamzah fa'i, yaitu di awal fa'fi'il, seperti akala, amara, amina, maupun yang di ain fi'il, yaitu sa'ala, kemudian apa, sa'ala, kemudian atau di akhir lam fi'il ada hamzah, contohnya qara'a, ya, maka dikatakan fi'il mahmuz. Kemudian fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang ain fi'ilnya berganda atau satu jenis, seperti madda, farra, dan seterusnya. Nah, di sini saya kembali kepada contoh kemarin, yaitu amana. Ini sedikit perlu diulang serta koreksi kembali, ya. Ya, yaitu hampir sama, ya. Hampir sama timbangan af'ala dengan fa'ala. Ya. Kemarin saya ambil contoh timbangan fa'ala. Iya. Iya. Kemudian ada timbangan af'ala. Iya. Nah, kemudian fi'ilnya adalah fi'il daripada, kalau fi'il amina, iya. Aman, amina. Ini fi'il sulasi. Sulasi mujarrad. Yaitu apa? Hamzah, mim, dan nun. Nah, hamzah, mim, dan nun. Nah, sekarang masuk kepada timbangan fa'ala. Nah, apa jadinya? Ya, mungkin agak kurang jelas ya. Ya. Tapi mungkin ada spidol besar lagi. Iya, biar lebih jelas. Nah, ini nanti fi'il madinya itu bentuknya sama. Fi'il amr juga sama. Jadi amina masuk kepada timbangan fa'ala, berarti dia apa? Yaitu jadinya a, ini saya tulis apa aja dulu. A mana? A mana? Nah, adapun cara penulisannya adalah karena ini mat ada hamzah, maka cara penulisannya adalah a mana? Kasih tanda panjang. Berarti itu bawah ada hamzah, hamzah qata serta mat. Nah, a mana? Timbangan fa'ala. Baik. Nah, kalau amana. Nah, sekarang kita masuk pada timbangan ini. Af'ala. Berarti apa? A'mana. Itu aslinya. A'mana. Jadi af'ala. Af'ala. A'mana. Hamzah ini, hamzah kedua adalah hamzah asli. Fa'fi'il. Daripada amina. Fa'fi'il. Hamzah pertama adalah hamzah zaidat. Pola af'ala. Awas hati-hati. Nah, di dalam ilmu saraf, ketika ada hamzah dua hamzah, gini, maka tuklabu hamzah alifan. Diganti hamzah menjadi alif. Ini khusus untuk fi'il, apa? Fi'il mahmus alifi. Mahmus alif. Ya. Ketika masuk timbangan af'ala, maka kaedah yang biasa umum adalah af'ala a'mana. Kan gitu. Jadi hasuna ahsana. Ya. Kharaja akhraja. Huruf duanya sukun. Akhraja. Ya. Dakhala adkhala. Jadi amina a'mana. Itu kaedah aslinya. Akan tetapi fi'il ini berbeda dengan fi'il lainnya. Karena ini adalah hamzah. Maka dalam ilmu sarab, tuklabu hamzah alifan. Diganti hamzah menjadi alif. Berarti apa? Menjadi apa? Ah mana. Nah, ini kembali pada rasam penulisan. Ada hamzah, kemudian ada alif. Maka penulisan adalah nah, ah mana. Perhatikan. Beda? Hasilnya? Sama. Was. Nah, cuma ini timbangan fa'ala, ini timbangan af'ala. Nah, makna beda. Kalau amana itu memberikan keamanan. Wa amanahum min khauf. Perhatikan Al-Qur'an. Wa amanahum min khauf. Surah Quraisy, li ilafi Quraisy. Wa amanahum itu bukan timbangan ini. Wa amana itu timbangan sini. Kalau timbangan ini arti apa? Amana itu beriman. Amana billah. Makanya kalau dia setelahnya pakai ba, berarti apa? Pola ini. Amana. Amana billah. Berarti apa? Arti beriman Allah. Karena amana itu membutuhkan apa? Huruf ba kalau maknanya beriman. Amantu billah. Nah. Amantu billah. Aku beriman Allah. Sedangkan yang pola ini fa'ala itu apa? Memberikan keamanan. Wa amanahum min khauf. Itu timbang sini. Makna beda, ini beriman, ini amanah, ini memberikan keamanan. Nah, wa amanahum min khauf. Baik. Nah, sekarang mudhari'nya apa? Amana. Nah, kita harus tasuk ini fa'ala apa? Ya, ikhwan. Yufa'ilu. Berarti amana yu'aminu. Kembali hamzanya. Amana yu'aminu. Arti memberikan keamanan. Sedangkan apa? Af'ala yuf'ilu. Itu timbangannya. Yuf'ilu. Berarti apa? Amana yu'minu. Ini mudhari. Amana yu'minu. Ini apa? Amana fa'ala yufa'ilu. Amana yu'aminu. Ini af'ala yuf'ilu. Yu. Af'ala yuf'ilu. Amana yu'minu. Ini hamzanya kembali muncul. Yu'minu. Yu'minu billah. Beriman kepada Allah. Mudhari. Kalau mudhari jelas beda. Nah, ketika madinya sama. Nah, sekarang bagaimana amarnya? Amarnya. Nah. Amar dari fi'il apa? Dari fi'il apa? Mudhari. Buang huruf mudhara'anya. Iya kan? Kemudian sukunkan. Terus, bisa dibaca? Enggak bisa dibaca. Kalau bagaimana? Kembalikan hamzah qata'nya. Ini hamzah qata'. Nah. Amin, sah? Amin. Nah, ini kembali apa? Kaedah di sini sama. Tuklabu hamzah alifan. Tukar hamzah jadi alif. Apa afan? Tukar hamzah jadi apa? Alif, betul. Ha. Amin. Kembali rasam penulisan. Bagaimana penulisan? Kalau ada hamzah kemudian alif, maka tulisnya apa? Nah. Amin. Tuh. Itu amarnya. Amin. Bagaimana beda madi? Beda madi. Kalau madi itu mimnya fathah. Kalau ini sukun. Apa? Kalau ini kasrah. Nah. Amin. Makanya aku ramah. Aminu billah. Bukan ke, apa? Bukan mereka beriman. Aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Aminu billah. Nah. Itu amar. Nah. Sekarang kita apa? Makna apa? Memberikan keamanan. Sekarang ini apa? Berilah keamanan. Bagaimana ini? Amana yu'aminu. Perhatikan. Buang huruf mudhara'anya. Nah. Bisa dibaca. Sukunkan. Bisa dibaca? Apa bacaannya? Amin kan? Nah ini hamzah di atas waw. Ya, apa? Karena sebelumnya dhamma. Yu'aminu kan? Kan yu'aminu tadi kan? Dhamma kan? Itu cara imla'i. Nah, ini namanya hamzah di wasat. Dia ditulis di atas waw karena sebelumnya dhamma. Nah, ketika ini sudah dibuang, maka kembali kepada apa? Di atas alif. Ya, tulis atas alif. Ya, karena di awal. Nah, apa yang terjadi? Hamzah ketemu alif kan? Rasamnya bagaimana? Bukan begini, rasam imla'inya. Ha, kasih tanda bahwa di situ ada hamzah, ada alif. Ha. Amin. Perhatikan amarnya sama? Sama amarnya. Seperti sama madinya. Nah, amin. Nah, kalau bagaimana bisa membedakan antara amin apa berimanlah dengan amin berikan keamanan? Kalau amin ada ba depan. Kalau munculkan objeknya. Tapi objeknya pakai huruf jar. Namanya muta'adi bi harfi jar. Aminu billah. Nah, sedangkan ini tanpa huruf jar. Amin hu. Berikan aman kepada dia. Amin hum. Berikan aman kepada mereka. Seperti Al-Quran. Wa amanahum. Langsung hum itu sebagai objek. Maf'ul bih. Tanpa ada huruf jar. Wa amanahum. Nah inilah apa asal daripada apa amana bisa timbangan fa'ala bisa timbangan af'ala tentu makna berbeda. Kemarin saya katakan apa beriman aman daripada apa fa'ala, nah itu apa ada kesalahan ya. Ya itu perlu diseluruskan kembali. Kalau amana itu beriman itu timbangan af'ala. Kalau amana bermana apa? Memberikan kaman timbangan fa'ala. Karena madinya sama. Sama madinya. Amana, amana. Amar pun sama. Amin, amin. Nah, ini yang biasa apa terjadi apa kekeliruan itu biasa. Iya. Memang perlu lebih teliti lagi ya. Iya. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Iya. Baik, itu sebagai apa? Ralat dari kemarin ya, masalah amanah ini, ya. Jadi amanah itu beriman, itu timbangan af'ala. Kalau amanah arti memberikan keamanan, itu timbangan fa'ala polanya. Tapi hampir hampir tidak bisa dibedakan ya. Kalau melihat amanah saja ya. Ya. Tapi itu bisa merujuk kepada tasrif ya, ilmu tasrif. Tapi kita masuk kepada tadribu tsani, latihan yang kedua. Baik, Fadhil Sayyidan, kita minta para peserta, para baik pendengar maupun para pemirsa TV Raja. Ya, silakan Ustaz Sayyidan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita mulai untuk pembahasan tadribu tsani. Dan sebelumnya telah dijelaskan kembali terkait dengan pola amanah yang kemarin sempat disinggung. Ada dua bentuk pola atau wazan dari kalimat amanah, yang dengan wazan fa'ala dan dengan wazan af'ala. Dan alhamdulillah menjadi jelas dan menjadi terang bagi kita dua pola tersebut, bagaimana fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amarnya. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan secara khusus dari tadribu tsani yang ada di halaman 12 ya, halaman 12. Bagi yang sudah memiliki buku silakan dibuka, dan bagi yang belum bisa melihat di layar televisi Anda di 0218236543. Kita mulai, kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan dan akhwat. Baik. Ya, silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ummu Abdul Rahman di Padang. Ahlan Ummu Abdul Rahman. Baik, masyaallah. Naam, ahlan salamun. Ahlan bikum. Naam. Silakan, Ummu. Naam, tafadhali. Ma'akil kitab? Ma'akil kitab. Taib. Kita tampilkan insyaallah. Ya, silakan. At-tajribu tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اختر الفعل الماضي المناسب للفراغ فيما يلي. Iya. Terjemi. Latihan kedua. Pilihlah fi'il madhi yang sesuai untuk titik-titik. Lil faragh itu yang kosong, untuk yang kosong. Iya. Yang kosong berikut. Kalau titik-titik itu nukat ya, nukta zamannya nukat. Okay. Lil faragh, untuk tempat yang kosong. Iya. Fi ma yali, pada kalimat berikut ini. Iya. Al awal. Iya. Nukat. Abi min Makkata. Iya. Alif ada abi min Makkata. Iya. Jadi ada ya'udu, kemudian apa? Akala. Iya. Nah, ini sedikit apa perlu ketahui sedikit banyak apa maknanya ya. Iya. Taib. Betul. Kenapa enggak ya'udu? Karena sepertinya sudah kembali. Maksudnya kalau lihat konteks kalimatnya telah berlalu. Kan bisa ya'udu abi min Makkah kan? Ayah kembali dari Makkah. Ya, ini ya terjemahannya Ustaz. Kenapa? Terjemahannya jadi aneh Ustaz. Ini, kenapa aneh? Kan bisa aja sedang kembali kan? Iya. Iya. Abi ya'udu abi min Makkah. Ya, abi sedang kembali dari Mekah, berarti masih dalam perjalanan. Kan gitu. Iya, karena ya, ini kan perintahnya Ustaz. Nah, abi. Itulah yang apa, jangan lupa itu perintahnya. Jadi dijawab sesuai dengan perintah, permintaan apa? Al-fi'l al-madhi. Fi'il madhi yang diminta. Iya. Taib. Betul. Nah, itu. Taib, nah, tsanian kedua. Nukat Aisyatu ma'a abiha. Iya. Alif Sa ba safar. اقرأ اقرأ كلها. ألف تسافر تسافر ألف تسافر كان سافر يسافر فعل يفعل تسافر نعم. باء سافرت جيم سافر سافر ya itu maknanya semuanya sama itu pun safar ya nah, cuma ada waktunya apa beda tusafir sedang safar kala safarat telah safar safara juga telah safar baik al jawab ba ya safarat kenapa enggak pilih yang jim ya karena apa kan sama-sama telah lalu karena fa'ilnya mu'annas fa'ilnya pelakunya Aisyah itu mu'annas ada ta ta'nis ya ta marbutah yang kedua nama perempuan ya maka kalau pelakunya mu'annas makanya fi'ilnya apa mu'annas nah ini sedikit bagi yang pemula sekali ya nah coba kita kembali ke halaman sebelumnya nah ini masuk ke mana ini kalau perempuan satu orang tunggal. Coba lihat kembali di halaman 11. Ini khusus terutama bagi pemula ya. Iya. Masuk ke mana itu? Situ ada dhamir huwa huma hum hiya huma hunna anta tuma antum anti tuma antuna ana nahnu. Iya kan gitu. Nah. Masuk ke hiya. Masuk ke hiya, betul. Karena Aisyah kita ketika kita mengatakan Aisyah berarti orang keberapa itu? Hah? Orang ketiga kan. Nah. Orang kedua kan engkau, kamu, ya. Berarti orang ketiga. Di sini dhamir orang ketiga adalah iya untuk perempuan. Karena makanya apa di sini apa? Hiya darasat. Nah, kalau dia perempuan pakai ta tanis. Hiya darasat. Kalau fi'il mudhari'nya tadrusu. Nah, makanya jawabnya apa? Safarat, ya. Aisyatu safar. Jadi sekalipun belum diajarkan kalimat cara bikin kalimat, ya. Paling tidak ini dari apa halaman 11 itu sudah memberikan gambaran. Ya, memberikan gambaran ketika bikin kalimat hiya darasat. Aisyah darasat gitu. Aisyah darasat. Nah, pasangannya karena dia perempuan pakai ta ta'nis. Ya. Apakah dia letak di awal atau di akhir? Sama saja. Darasat Fatimatu. Darasat Aisyatu. Ya. Baik. Ahsant, barakallahu fik ya um. Wa fik ya kawan. Ya. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Nah. Eh, Ustaz, mau tanya sedikit. Heeh, ya. Di kitab ini kalau enggak salah di pembatas bukunya kan ada tafaqahu fil arabiyah wa aribul Quran. Maksudnya wa aribul Quran ini apa maksudnya, Ustaz? Jelaskan. Aribu bagaimana bayyinu. Bayyinu. Jelaskan Al-Quran dari sisi terutama bahasa, ya kan Arab kan A'ribu daripada Arab. Nah, bayyinu menjelaskan Al-Quran dari sisi bahasa, dari sisi kaedahnya dan seterusnya. Ya. Kalau diartikan A'ribu itu i'rab kan salah. I'rab Al-Quran bukan hanya i'rab aja, ya kurang tepat. Karena itu kalau i'rab saja itu hanya satu daripada bagian, ya. Jadi wa a'ribul Quran ay bayyinul Quran jelaskan Al-Quran dari sisi apa bahasanya terutama. Iya. Yeah. Iya, yeah. Dari sisi bahasanya, dari sisi kaedahnya dan seterusnya. Naam. Iya. Syukran Ustaz. Afwan, iya. Jazakumullah. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, jazakallahu khairan Abdurrahman di Padang. Yeah. Alhamdulillah sudah memiliki buku yang dikaji dan sudah menjawab dua di latihan yang kedua. Kita berikan kesempatan yang kesempatan kembali, silakan di 0218236543 bagi pemirsa Roja dan pendengar TV, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita angkat kembali. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan bikum. Sudah memiliki bukunya Mu Abdillah? Ya. Ada sudah ada. Alhamdulillah. Nah, ikrai. Salisan, Ustaz. Nah, salisan. Salitan Mukot Ahmadu Darosahu. Kalau darasahu itu fi'il, darasa yadrusu. Nah. Durusahu. Darasahu. Nah, coba lihat itu jawabannya. Jawaban semua fi'il kan itu kan? Ya. Jawabannya fi'il. Nah, fi'ilnya butuh objek kan? Itu darasahu. Darasahu. Pelajaran. Darasa yadrusu darsan wa dirasatan. Kalau dirasa itu belajar, kalau darsan bisa maknanya apa? Belajar bisa maknanya adalah pelajaran. Darsul fiqhi, pelajar fikih ya. Iya. Mukot amatu darsahu. Iya, darsahu iya. Alif. Yuzakiru. Yuzakiru. Ba Zakara. Jim Ustaz. Jim. Ya, kenapa pilih Jim? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau zakara juga fi'il madhi. Ini kan Ahmadi. Ahmad itu fa'ilnya adalah Ahmad ya. Ya, pelaku. Pelaku. Itu yang memuraja'ah itu adalah Ahmad. Maka fi'ilnya, fi'ilnya apa? Tidak ada, boleh ada tanda yang pelakunya mu'annas. Itu tata nih. Nah ini orang keberapa ini? Ahmad ini orang keberapa? Ketiga kan? Orang ketiga, tunggal. Bamirnya apa? Hua. Hua. Nah kacang, lihat, lihat ke belakang lagi ya. Terutama bagi pemula ya. Ya, tolong bagi pemula, coba lihat. Mana hua di situ? Hua. Hua fi'il madhinya apa? Darasa, iya kan? Halaman 11. Hua, lihat dalam apa? Dalam jadwal ya. Hua darasa. Nah, ada ta ta'nits enggak ada? Hua darasa. Berarti fi'ilnya tidak boleh ada ta ta'nits. Makanya apa? Jadi sama. Zakara Ahmadu darsahu. Apa artinya? Ahmad mengingat pelajarannya. Mengulangi pelajarannya. Iya. Zakara itu bagaimana pak? Mengulangi. Mengulangi. Iya. Taib. Rabian. Rabian. Iya. Mukot al-hujaju bil-ka'bati. Bil-ka'bati. Iya. Alif yakuhu ba'uf jim tofa. Iya. Jim besar. Jim. Tofa. Tofa. Kalau tuf apa? Amri, amri. Fi'il amr ya. Tawafa yatu tuf, tawaflah ya. Kalau yatufu mudhari. Fi'il mudhari. Permintaan fi'il madhi. Iya betul. Tawafa. Nah, ini al-hujjat ini orang ke berapa? Orang apa? Ketiga. Ketiga. Nah, orang ketiga itu kalau fi'il di awal ya, kalau fi'ilnya di awal pelakunya itu jamak, fi'ilnya tetap dalam bentuk asli tunggal ya. Makanya tofa bukan tofu ya. Di sini pun tak ada pilihan tofu ya. Ya, tidak ada pilihan pakai waw tofu ya, karena ini fi'ilnya di awal. Sekalipun fi'ilnya jamak atau musanna, fi'ilnya tetap dalam bentuk asli. Itu apa? Fi'il yang belum ada perubahannya, belum ada tambahan ya, atau dengan kata lain tunggal. Tofa. Kalau tofa, tofa, tofu. Nah, tofa, tofa, tofu. Jadi situ tidak pakai waw karena fi'il di awal. Berbeda kalau fi'ilnya setelah isim. Nah itu yang kelima. Nah, baru dia berubah. Ini tofa, nanti saya akan tulisnya. Taib, al-khamisan nomor lima. Khamisan ya. Aktulabu Mukot isofi. Alif takhulu ya. Waktu takhulu Jim ya takhuluna. Ya takhuluna. Alif usaha. Alif dakhulu. At-tulabu dakhulu fisofi. Apa artinya? Para siswa itu masuk ke saf. Ya, para mahasiswa masuk ke saf atau sab ke kelas ya. Asab adalah kelas. Kelas. Iya, kelas. Ya. Kalau nomor 4 terjemahannya apa? Para haji setelah tawaf di Ka'bah. Iya, tawaf di Ka'bah. Ini nomor 5 tadi. Nah, orang keberapa tulab ini? Orang keberapa? Orang keberapa? Ketiga, Ustaz. Orang ketiga. Berarti dhamirnya apa dhamirnya? Dhamirnya hum. Maka kita lihat kembali halaman 11. Hum. Mana itu? Hum. Hum. Enggak. Coba lihat kembali halaman 11. Iya, hum. Dalam jadwal. Hum. Hum. Da. Dakhalu. Darasu. Kenapa dakhalu? Darasu kan? Oh, yang iya. Yang halaman 11, halaman 11. Iya, dalam jadwal itu. Iya, huwa darasa, huma darasa, hum darasu. Nah, ini kalau isim di awal seperti dhamir hum, kemudian baru fi'il, maka fi'il harus mengikuti isim sebelumnya. Nah, kalau isimnya bentuk jamak, berarti fi'ilnya harus ada waw. Kalau untuk mudzakkar darasu, maka tadi apa? Kembali at-tullabu dakhalu. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Wa iyyaka jazakallahu khairan mu'abdillah. Baik, sedikit perlu saya jelaskan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah tuntas kita selesaikan tadribus tsani. Ada taklik atau penjelasan tambahan dari Ustaz? Insyaallah. Sekalipun belum masuk kepada kalimat jumlah belum diajarkan, ya, tapi karena latihannya sudah masuk kepada kalimat. Inti di situ adalah pengenalan fi'il sebetulnya, pengenalan fi'il. Iya. Fi'il madhi dengan fi'il mudhari serta fi'il amar. Tapi tidak salah sedikit kita agak perluas lagi penggunaannya. Ya. Baik, kita ambil kalimat contoh tidak rasa. Iya. Tapi kalau dia isim di awal seperti at talib, iya, huwa kan, huwa huma hum. Kalau huwa talib itu, iya, huwa, iya, da darosa, iya, tuh. Kalau dia dua orang, nah, at talibani, huwa huma huma darosu. Jadi fi'il harus ngikuti yang isim sebelumnya. Ini katakan jumlah ismiyah, ini katakan subjek, ya. Kemudian at-tullabu jama' afwan ini darasa, ya. Kemudian apa? Darasu, ya. Nah, ini dua maka pakai alif. Itu bermakna huma ini. Arti alif ini dhamir kata ganti. Dhamir muttasil. Maknanya ada dua orang. Ini dia. Kalau dia jamak pakai waw. Arti mereka. Waw itu arti mereka. Darasu. Nah, ini dia. Ini dikatakan subjek. Katakan bahasa Arab dikatakan apa? Mubtada kaidahnya. Nah, sedangkan pelengkapnya ini khabar. Itu pelengkap. Ini khabar berita atau info. Perhatikan dalam bentuk fi'il. Fi'il harus menyesuaikan subjek. Nah, ini tunggal berarti fi'ilnya tidak ada perubahan, tidak ada tambahan. Tapi kalau sudah musanna, dua orang, ini laki-laki semuanya. Nah, maka fi'ilnya berubah bentuk darasa pakai alif. Kalau dia jama' darasu. Nah, tapi kalau fi'il di awal, ini katakan jumlah fi'liyah. Nah, darasa. Kemudian letakkan pelakunya. Makna sebetulnya sama saja, ya. Intinya sama sebetulnya maksudnya. Cuma pola berbeda. Ini jumlah fi'liyah. Darasat talibu. Pelakunya satu orang. Nah, sekarang pelakunya dua orang. At-talibani. Nah, apakah fi'il berubah? Fi'il tidak. Nah, tetap fi'ilnya tidak berubah. Pada pelakunya dua orang. At-talibani. Kalau pelakunya jama' at-tullabu. Apakah berubah fi'ilnya? Tidak. Nah, tetap fi'ilnya dalam bentuk asli. Darasa. Nah, ini dikata apa? Fa'il. Pelaku. Nah, yang ini apa? Fi'il. Sedangkan di sini pelakunya adalah waw ini sebagai fa'il pelakunya. Ini enggak bisa dikatakan pelaku. Walaupun hakikatnya ini pelakunya, tapi tidak dikatakan fa'il. fa'il itu mesti setelah fi'il. Ini fi'il baru fa'il. Itu kaedahnya. Nah, sedangkan ini apa? Subjek. Isim letter di awal subjek. Itu mubtada. Nah, ini fi'ilnya berubah. Fi'ilnya menyesuaikan subjek mubtada. Sedangkan di sini, tidak. Fi'il enggak berubah. Nah, fi'il tidak berubah. Walaupun pelakunya berubah. Mufrad, musanna, dua orang, tulab, itu jama'. Sedangkan fi'il enggak berubah. Nah, itu perhatikan tadi. At-tullabu, tullabu dakhalu. Ya. At-tullabu dakhalu. Ya. Ya, nanti sama saja ya, ya. Yang fi'il mudhari juga sama saja. Sahih. Fi'il mudhari juga sama saja. Iya. Dan untuk yang kelima ini berarti untuk ya. Kata kerjanya? Iya, dakhalu. Jawabannya dakhalu. Dan fa'ilnya bukan tulab Ustaz. Bukan tulab. Nah. Tulab itu sebagai subjek, iya, nah. Karena isim, fa'ilnya ada waw itu. Waw itu arti mereka. Kalau terjemahkan letter lagnya apa? Para mahasiswa telah masuk mereka. Mereka yang waw itulah. Ya. Nah. Para mahasiswa telah masuk mereka ke kelas. Ya. Jadi apa dalam bahasa Indonesia kan tidak bagus ya, karena sudah ada tulab disebutkan. Nah. Maka cukup saja tulab itu disebutkan, nggak perlu pakai mereka lagi. At-tullabu dakhalu fi shaffi, para mahasiswa telah masuk ke kelas. Ya. Nah, nggak perlu ada mereka lagi. Baik, demikian ya. Pendengar dan pemirsa JTV, ada sedikit tambahan ya. Dari maklumat yang mungkin sangat bermanfaat, terutama terkait dengan fi'il dan fa'ilnya ya. Walaupun secara mana yang masuk adalah tulab, tapi secara kaidah bahasa Arab fa'ilnya adalah waw, Ustaz, ya? Setelah fi'il, nah, ya sahih. Itu kaidahnya, setelah fi'il baru fa'il ya. Alhamdulillah, nuhasil? Ya, taib nuhasil ya. Kita masuk ke latihan berikutnya, pendengar dan pemirsa JTV di Tadribus Salis. Dan Tadribus Salis ini di halaman 13. Mungkin kita akan berikan kesempatan dulu bagi pendengar, yeah. Bagi rekan-rekan kita di studio ya, insyaAllah. Iya. Yeah. Baik, ya akhi, Ahi Ibrahim tafadhol. Naam, fadhol iqra. Safa 13. Bismillah. Tadribu tsalits. Naam. Ikhtaril fi'l al-mudhari' al-munasiba lil faraghi fi ma yali. Iya. Yeah. Awalan nuqat al-mudarrisu darsa. Iya. Yeah. Terjem awalan, karena tidak semuanya peserta yang paham, mungkin ada yang baru ya. 6. Satu yeah. At-tadribu tsalitsu, latihan ketiga. Yeah. Ikhtaril fi'l al-mudhari' al-munasiba lil faraghi fi ma yali. Yeah. Pilihlah fi'il mudhari yang sesuai untuk tempat yang kosong. Tempat yang kosong pada berikut jumlah ini. Pada kalimat berikut ini. Pada kalimat yeah. berikut ini. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan tanda fi'il mudhari. Nah. Taib. Awalan nuqat al-mudarrisud darsa. Iya. Alif. Alif syaraha, ba yashrahu. Iya. Jim israh. Israh. Iya. Al-jawab yashrahul mudarrisud darsa. Iya. Yashrahul mudarrisud darsa. Kalau syaraha dari sisi makna apa? Dari sisi makna benar kan? Betul, cuma sir. Permintaannya adalah fi'il mudhari. Nah, di sini latihannya apa? Untuk menguji kembali, terutama bagi pemula, apakah sudah kenal betul fi'il madhi, fi'il mudhari, serta fi'il amar. Jadi kalau syaraha itu fi'il madhi, past tense bahasa Inggrisnya, ya syarah itu fi'il mudhari atau present tense atau future. Kalau future itu ada sin ya, akan ya. Ya. Ini present, kemudian israh itu fi'il amar ya. Perintah itu israh. Apa arti syaraha? Menjelaskan. Ya. Jadi israh jelaskanlah, itu amar. Taib yashrahul mudarrisud darsa. Nah, al-mudarris orang keberapa ini? Al-mudarris. Orang ketiga. Tunggal. Kita coba. Kalau dhamirnya dhamir apa? Huwa. Kita balik kembali halaman 11 ya. Nah, lihat fi'il mudhari. Huwa yadrusu. Pakai ya ya. Pakai ya, yadrusu. Makanya ini apa? Yashrahu. Iya. Nah, di sini apa? Fa'ilnya tunggal ya, yashrahu. Fi'ilnya apa? Fa'ilnya al-mudarrisu. Fi'ilnya yashrah. Nah, kalau sudah fi'il di awal, fi'il tidak akan berubah. Ya. Sekalipun fa'ilnya apa? Musanna. Coba jadi ke musanna gimana itu? Yashrahul mudarrisu, kemudian kalau dua? Yashrahul mudarrisani. Kalau dia adarsah, kalau jama'? Yashrahul mudarrisuna darsa. Nah, yang berubah itu ada al-mudarrisu, laki-laki, seorang guru, laki-laki. Kemudian al-mudarrisani, dua orang guru laki-laki. Al-mudarrisuna, apa? Para guru laki-laki. Ya, nanti juga akan masuk kepada pembagian isim ya, mufrad, musanna dan jamak insyaallah. Nah, itu. Taib. Ahsanta. Tsanian, fadal ya akhi. Sanian, yeah. Nukat al-mudarrisatu al-maktabata. Al-mudarrisatu al-maktabata. Coba diwasal ya. Al-mudarrisatu al-maktabata. Iya. Yeah. Al-alif. Iya. Yeah. Yadkhulu. Ba. Tadkhulu. Jim. Dakhalat. Dakhalat. Taib. Al-jawab. Al-jawab. Tadkhulu. Jim ya. Huh? Ba tadkhulu. Jayid. Kenapa dipilih ba, kenapa tidak alif? Karena ya'udu ila hiyasat. Kenapa? Karena fa'il, fi'il kan di awal ini. Kalau sudah fi'il, kalau sudah ada fa'ilnya, tidak ada dhamir lagi. Karena fa'ilnya mu'annas, itu jawabannya. Fa'ilnya mu'annas. Mana fa'ilnya? Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Nah, kalau fa'ilnya mu'annas, berarti fi'ilnya harus ada tanda menunjukkan pelakunya mu'annas. Nah, apa tandanya? Ta. Ta di awal itu fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il madhi? Di akhir. Di akhir ya. Iya, tadi apa? Darasat ya. Nah, sekarang kita lihat apa dhamir al-mudarrisatu. Dhamir apa nih? Hiya. Hiya. Kita lihat kembali halaman 11. Iya, bisa lihat ke mudhari'nya. Hiya tadrusu. Tadrusu kan mudhari'nya. Hiya darasat fi'il madhinya, kemudian tadrusu. Jadi hiya tadrusu berarti fi'ilnya harus pakai ta. Tadrusu. Nah. Jadi tadrusu, demikian juga di sini apa? Pakai ta. Tadkhulul mudarrisatu. Ya. Fi'il di awal sekalipun fa'ilnya berubah kepada mufrad, musanna dan jamak, fi'ilnya tidak berubah karena fi'ilnya di awal. Coba jadikan musanna, bagaimana? Tadkhulu. Tadkhulul. Tadkhulul mudarrisat. Musanna. Tadkhulul mudarrisatani, yeah, al-maktabata. Ya, yeah, tadkhulul mudarrisatani al-maktabata. Jadi kalau dua orang guru perempuan, pakai alif, pakai nun di akhir. Al-mudarrisatani. Al-mudarrisatani. Tentu ta merbuta ketika ada alif, nah, bersambung alif menjadi ta biasa. Al-mudarrisatani. Nah, itu dua orang. Tapi fi'ilnya tetap sama. Tadkhulul mudarrisatu, tadkhulul mudarrisatani, ketika jama para guru perempuan. Tadkhulul mudarrisata. Tadkhulul mudarrisatul, yeah, maktabata. Taib, tadkhulul mudarrisatul maktabata. Taib, sebentar, anak tulis dulu. Ini perlu nih bagi pemula ya. Ya. Ya, sekarang mudhari tadrusu tadkhulu ya. Tadkhulu ya, betul situ tadkhulu ya, mudharinya tadkhulul mudarrisatu, kemudian tadkhulul mudarrisatani. Ya, al mudar mudarrisatani tadkhulul mudarrisatu. Ya. Al mudar mudarisat, ini jamaknya. Insyaallah akan kita pelajari. Ya. Nah, ini fa'ilnya satu orang tunggal, guru, seorang guru perempuan. Ini dua orang guru perempuan, ini para guru perempuan. Fi'ilnya tidak berubah. Cuma beda di atas, kalau di apa? Ini pakai ta di awal karena fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari pakai ta, tapi kalau dia fi'il madhi, tanya di akhir. Dakhalat. Ya, dakhalat. Nah, dakhalatil mudarrisatu, dakhalatil mudarrisatani, dakhalatil mudarrisatu. Itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, tanya di awal. Maka lihat kembali apa di dhamir itu. Jadwal. Ya. Tapi kalau dia dibalik, tentu akan berubah. Kalau dia isim di awal, nah isimnya di awal, taib al, al-mudarrisatu tadkhulu. Ini tidak berubah. Tidak berubah, karena subjeknya tunggal, mufrad. Nah, tapi kalau sudah musanna, nah, sama seperti ini juga. Ini fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Mu'annas. Al-mudarrisatani tadkhulani. Tadkhulani. Lihat di situ. Nanti lihat apa? Lihat di halaman 11. Huma apa? Huma untuk perempuan. Huma. Huma apa? Nah, lihat. Huma perempuan. Huma apa? Tadrusani kan? Huma tadrusani. Situ. Untuk perempuan. Nah, kalau dia jamak al-mudarrisat. Hunna. Dhamir kan? Apa dhamirnya? Hunna. Nah, mudarrisat. Bagaimana situ? Iyadrus. Nah, berarti sini apa? Iyadukhulna. Iyadukhulna. Nah, iyadukhulna. Iyadrusna, iyadukhulna. Al-mudarrisatu yadkhulna. Ini kalau dia isim di awal, dia subjek. Fi'ilnya harus menyesuaikan subjek. Nah, ini tunggal, ini musanna, fi'ilnya harus ada dhamir kembali pada ini musanna, kemudian di sini jamak, hunna harus ada dhamir itu nun. Nun jamak, nun niswa kembali pada ini. Menyesuaikan. Berbeda kalau fi'il di awal, jumlah fi'liyah. Fi'il tidak ada perubahan. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair, akhi. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Rojia TV di Tadribu Salis halaman ke-13, ya. Latihan yang ketiga masih terkait dengan fi'il, ya, fi'il jumlah atau kata kerja. Silakan di line telepon 021-823-6543. Kita kata halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, umum? Umu Aisyah tadi. Ayat. Ya, Umu Aisyah, ya. Ahlan, nah. Umu Aisyah. Di mana itu? Umu Aisyah, di mana? Sidimpuan. Oh, Masya Allah. Ahlan, Masya Allah. Sidimpuan. Ahlan, di sini, Ustaz. Taim, tafadzali, ya, Umu Aisyah. Salisan. Salisan. Nah. Salisan. Nahnu nuqat al-Qur'ana. Al-Qur'ana, iya. Alif, nahfazu. Ba, hafizna. Jim, yahfazu. Yahfazu, iya. Alif, Ustaz. Alif, nahfazu. Apa tanda mudhari di situ? Ada nun, Ustaz. Ada nun, itu huruf mudhara'ah, ya. Nun, iya. Nun, iya, fil mudhari. Jadi, pasangannya kenapa pakai nahfazu? Kenapa enggak jim, yahfazu? Karena pakai nahnu, Ustaz. Nahnu, subjeknya nahnu. Nah, kembali, bagi pemula, ya. Coba lihat kembali di halaman 11. Terakhir, nahnu. Kalau fi'il madhi, nahnu darasna. Mudarinya apa? Nahnu nadrusu. Perhatikan pakai nun di awal. Di awal untuk fi'il madhi. Nahnu nadrusu. Demikian apa fi'il apa saja. Tinggal cari fi'il lain, ya. Penting di awalnya pakai nun. Nahnu nahfadhu, nahnu naqra'u, nahnu na'kulu, nahnu nastarihu, iya, nahnu nastaghfiru. Nah, jadi nun di awal. Nahnu nahfadhul Qur'ana. Apa terjemahannya? Kami menghafal Al-Qur'an. Iya, kami sedang menghafal Al-Qur'an, ya. Karena fi'il mudhari sedang, kami sedang menghafal Al-Qur'an. Taib, rabi'an. Rabi'an. Ana nuqad azziyal mudarr azziyal azziyal madrasiyya madrasiyya azziyal madrasiyya. Taib. Alif, alif. Albasu. Albasu. Ba, albasu. Albasu. Jim, nalbasu. Nalbasu. Nah, semuanya fi'il apa itu? Fi'il apa semuanya? Mudhari. Mudhari. Apa tanda situ fi'il mudhari situ? Alif tandanya apa? Ya, alif tandanya ta. Ta. Ba. Ba alif. Hamzah, bukan alif ya. Hamzah. Hamzah. Hamzah. Ya. Kemudian jim? Nun. Nun. Nah. Nun tentu beda makna kalau nalbasu kami. Nah, mana jawabannya? Ba. Ba. Nah, kenapa pakai ba? Kenapa pakai a? Pakai hamzah albasu. Karena fiilnya ana, Ustaz. Fiilnya ana. Fa'il. Mana fa'ilnya? Ana. Bukan, itu isim di awal bukan fa'il ya. Isim di awal itu subjek mubtada. Jadi karena subjeknya, gitu aja jawabannya. Karena subjek mubtadanya dhamir ana. Nah, subjek mubtadanya dhamir ana. Ya, subjek itu mubtada ya atau subjek itu mubtada artinya. Mubtada itu subjek ya. Mubtadanya ana, dhamir ana, ana itu saya. Maka fiilnya, nah lihat kembali di halaman 11 pasangannya. Ana apa itu? Adrusu. Adrusu pakai hamzah di awal kan fiil mudhari. Kalau fiil madhinya ana darastu, kalau fiil madhinya ana darastu, ana katabtu, ana hafiztu, ana istarahtu, ana istaghfartu, itu fiil madhi. Kalau mudhari'nya hamzahnya di awal. Ana adrusu, ana ajlisu, ana akulu, ana ashrabu, ana astami'u. Iya, berarti apa? Hamzah. Jadi ana albasu. Baik, coba terjemah. Azia fasad. Nah ini jadi belajar nahu berbeda belajar bahasa ya. Iya. Walaupun merupakan satu kesatuan tak bisa dipisahkan. Ketika kita belajar bahasa Arab berarti kita harus memperbanyak mufradat. Iya, kosakata. Bagaimana caranya? Buka kamus. Oh iya. Harus punya kamus. Iya, harus punya kamus. Pelajar harus punya kamus. Ulama juga punya, bukan kamu kan. Ulama bukan hanya kamus tapi qawamis. Bukan mu'jam tapi ma'ajim. Banyak mu'jam, banyak kamus kita belajar hanya satu kamus pun tak punya. Iya. Saya sarankan untuk pemula ya berilah minimal kamus Mahmud Yunus ya, Profesor Mahmud Yunus. Itu kamus lama Masya Allah itu manfaatnya cukup besar ya. Iya. Iya. Rahimahullahu taala. Ya. Itu sangat berguna sekali bagi pemula ya. Ya. Kenapa? Kemarin saya katakan karena di situ disebutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya langsung disebutkan. Kalau kamus lain fi'il mudhari' enggak disebutkan, hanya kasih tanda harakat. Iya. Ya, sebentar ya. Ya ini sedikit ya. Dia artinya Ustaz? Sebentar. Ditunggu Mas, sebentar ya. Jadi kalau kamus yang biasa ya, pokoknya fi'il madinya apa? Darusa. Cari apa? Huruf apa? Huruf aslinya 3 huruf ya, fataha, ya kan? Kemudian jalasa, ya kan? Nah di situ kamus yang umumnya fi'il mudhari enggak disebutkan, hanya setelah fi'il madhi garis. Dia kasih harakat dhamma di atas, kemudian fathah, kemudian kasrah. Itu maknanya apa? Mudhari in fi'ilnya dhamma. Ini in fi'ilnya darasa yadru. Su. Nah, ini apa? In fi'ilnya fathah. Ini in fi'il tengah-tengah. Fataha yaftah. Yaftahu. Jalasa yajli. Li ini in fi'il. Yajli kasrah yajlisu. Itu saja. Tapi kalau kamus Yunus itu langsung dibuat darasa yadrusu. Tulisnya langsung. Nah, tujuannya apa? Untuk bagi pemula biar enggak pernah repot ya. Ya. Nah, itu saya sarankan untuk pemula belilah kamus itu ya. Itu penting gitu. Baik, apa itu arti tadi ini? Azil madrasiyah? Heeh. Iya. Ya. Ya karena ini harus dijawabnya, kalau enggak saya kasih pek tugas ini Pak. Azil madrasah itu seragam sekolah. Oh, seragam. Seragam. Azil itu kan pakaian al-madrasi ya, Pak. Sekolah, berarti seragam sekolah. Ya. Ana albasu zayyal madrasi. Saya mengenakan pakaian seragam. Pakaian sekolah. Ya, pakaian sekolah itu seragam ya bahasanya. Baik, ahsanta barakallahu fik. Iya. Jazakallahu khair. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Umais. Ya. Umaisah di Sidempuan, barakallahu fik. Sudah menjawab pertanyaan. Dan nomor 4 sudah beliau tuntaskan. Yeah. Kita masih ada satu nomor, silakan di 021 823 6543 di Tadribus Salis. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu, di mana? Umu Nisa. Umu Nisa, ahlan, di mana Umu? Dari mana? Ya, Umu Nisa dari mana? Oh, di Batam. Batam. Masyaallah. Baik. Silakan Umu. Ini jauh-jauh ini. Alhamdulillah. Baik, nam tafadhal ya Umu. Ya Umu. Khamisan. Anti ini ya. Nakat nukat nukat nukat ya nukat nukat to'amal ladzidha nukat to'amal ladzidha ladzidha iya a alif alif alif iya alif iya bukhina iya ba ba tabakhot. Nah, tabakhot ya. Ya. Jim. Atbahu. Jim ya, jim. Jim. Atbahu. Atbahu, bukan atbahu ya. Tabakha yatbu. Timbangan fa'ala yaf'ulu, bukan fa'ala yaf'alu. Atbu, atbahu. Ya. Perhatikan ini alif tadi tatbu, tatbukhina. Ya, kalau atbahu itu salah. Ya. Orang sering mengucapkan apa? Atbahu karena ringan, tapi itu salah. Ya. Atbuhu. Iya. Mal jawab? Apa jawabannya? Alif, Ustaz. Alif. Iya. Kenapa enggak yang jim? Karena untuk anti, Ustaz. Anti. Jadi kalau anti apa? Ta di awal, kemudian di akhir yang apa? Iya dan nun. Iya. Iya, Ustaz. Ya, coba kembali ya, terutama pemula ya, lihat kembali halaman 11. Iya, harus sering-sering melihat kembali. Ya. Yang mana itu? Baris keberapa dari bawah? 1, 2, 3, 4, 5 Ustaz. Baris yang kelima. Anti tadrusina. Ya. Yang penting bukan harakat awal dan tengahnya, enggak. Awal akhirnya. Ya, semul akhir. Ya dan nun di situ. Nah, jadi tadrusina. Jadi tatbukhina. Tajlisina. Bisa saja enfi'ilnya kasrah. Bisa saja enfi'ilnya fathah ya. Nah ini sama berarti enfi'ilnya dhamma dan itu lebih enak lagi. Jadi tatbukhina tadrusina ya. Ya, itu dia pasangannya tatbukhina. Apa artinya? Engkau memasak makanan yang lezat. Iya, engkau sedang memasak makanan yang enak ya. Lezat atau enak ya, sama ya. Taib. At-tadrib ar-rabi, langsung jangan hanya satu soal, kasihan ini. Ya. Lanjutkan. Tadrib. At-tadrib ar-rabi. Tadrib ar-rabi. Baca di wasal ya. Itu ada apa? Alif lam syamsiyah. At-tadrib ar-rabi. At-tadrib ar-rabi. Ya. Isfar fi'il amr. Fi'lal amri. Baca jangan amri. Ya, baca ya. Ya, bukan baca seperti baca terjemahan ya. Ikhtar fi'lal amri. Ikhtar fi'lal amri. Ya. Ayah. Silakan. Ya, lanjutkan. Ikhtar fi'lal amril lil munasibah. Bukan pakai li, enggak pakai li. Al munasibah. Itu al munasibi atau al munasibah harakatnya. Yang benarnya. Munasibah, Ustaz. Munasibah. Kenapa? Karena dia itu objek. Nah, objeknya fi'lah. Itu objeknya. Fi'lah kan? Pilihlah fi'il. Amar. Itu objeknya. Al-munasibah itu adalah na'at ya. Na'at untuk kata fi'lah. Bukan na'at untuk amri. Ya. Kalau na'at amri, al-munasibi. Tapi oh, iya. Tepatnya al-munasibah. Kena na'at untuk fi'lah. Bukan na'at untuk amri. Kalau amri malah enggak tepat. Fi'il amar yang suai. Yang suai apanya? Amar atau fi'ilnya? fiilnya, fiil yang cocok. Ya, yang cocok itu fiilnya, bukan amarnya. Pilihlah fiil amar yang cocok, yang pas, yang sesuai. Ya. Baik, lil faraghi, yang kosong, untuk tempat yang kosong. Fima yali, pada kalimat berikut ini. Pada kalimat berikut. Berikut ini, iya, iya. Iya. Oh, awalan. Awalan. Nukat. Nukat. Nukat. Titik-titik. Iya. Al-Qur'ana ya Aliyu. Ya Aliyu. Iya. Alif. Alif ikra. Ikra. Ba ikra'i. Ikra'i. Jim yakra'u. Yakra'u. Iya. Mana? Alif Ustaz. Ikra. Alif. Ikra. Kenapa enggak ba ikra'i? Karena itu bukan untuk itu untuk orang kedua Ustaz, yang laki-laki. Yang mana? Orang kedua laki-laki Alif. Yang mana? Alif itu. Alif. Iya. Orang kedua laki-laki. Dari mana tahu laki-laki? Ali. Ali, betul. Ustaz. Jadi perhatikan ujungnya di ayat Ali yang diperintahkan. Ya. Iya. Nah, ini bisa lihat kembali ya. Lihat kembali halaman 11 ya, halaman 11. Iya, orang pertama apa? Anta, antuma, antum atau anti? Ali. Anta untuk laki-laki kan. Nah, perhatikan fi'il amarnya udrus. Udrus. Udrus. Nah, yang penting depannya apa, di akhirnya apa? Sukun. Iya. Sukun. Jangan lihat awalnya. Kalau awal itu tergantung fi'ilnya, bisa dhamma, bisa kasrah, ya, bisa fathah. Nah, di sini dia kasrah. Iqra. Iya. Iqra. Itu qara'a yaqra'u iqra. Sedangkan darasa yadrusu, ain fi'ilnya dhammah, maka hamzanya dhammah. Darasa yadrusu, nah, jadi udrus, kena ain fi'ilnya dhammah. Kalau bukan dhammah, kasrah. Itu untuk fi'il sulasi. Kalau enggak salah sudah jelaskan ya, pada temuan yang lalu. Ya. Ya, jadi ikra, ikra'il Qur'ana ya Ali. Apa artinya? Bacalah Al-Quran, wahai ya, Ali. Wahai Ali. Taib, ahsan, barakallahu fikir. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Manisa. Nah. Di Batam, alhamdulillah menjawab dua nomor, tadribul salis dan juga tadribul rabi nomor 1. Taib dan tepat, alhamdulillah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Manisa di line telepon 0218236543. Bagi pendengar yang lain. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Hasan di Pekanbaru. Hasan di Pekanbaru. Baik, masyaallah. Di Pekanbaru ya, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Naam. Baik, naam, tafadhal ya akhil karim. Rakam 2. Thanian. Tani. Iya. Nukat al-baba ya Fatimatu. Iya. Alif. Alif. Iya. Iftahi. Iftahi. Alba. Iftah. Jim. Taftahu. Baik, mal jawab? Taftahu atau iftah? Iftah al-baba ya Fatimah. Alif berarti. Alif. Iya. Kenapa pilih alif? Kenapa enggak yang ba iftah? Alif. Iya, kenapa? Kenapa pilih alif? Kenapa enggak yang ba iftah? Karena iftah untuk dhamir mudzakkar. Kalau iftah itu untuk anta ya. Engkau laki-laki. Kalau iftahi untuk anti. Ya. Dari mana tahu anti di sini? Anti. Dari mana tahu? Nah, di nidanya ya Fatimah. Iya. Nah, sekarang kita lihat ya, kembali ke halaman 11. Perhatikan yang punya buku bisa lihat kembali halaman 11. Anti. Makil kitab, makil kitab, ada kitabnya? Itu bisa lihat kembali apa? Anti dari bawah baris berapa itu? Kelima kan? Anti Fi'il amarnya udrusi. Udrusi ada ya di akhir kan? Udrusi. Nah, anti udrusi. Demikian juga apa? Sini apa? Iftahi ya Fatimah, iftahi, dia pakai iya. Nah. Jadi iftahil baba ya Fatimah. Fatimah. Apa artinya? Terjem? Halo? Bukalah pintu ya wahai Fatimah. Oh, bukalah pintu wahai Fatimah. Baik, baik. Salisan ketiga. Bukalah pintu wahai Fatimah. Baik, sahih. Al-an rakam salis, nomor tiga. Iqra. Salis. Iya. Nuqat. Ad-darsa ya tullabu. Ad-darsa ya tullabu. Baik, alif. Alif. Uktub. Uktub. Terus ba. Uktubu. Uktubu. Jim. Aktubu. Aktubu. Baik, mal jawab? Apa jawabannya? Uktubu adrasa ya tullab. Uktubu ba ya, uktubu. Nah, kenapa uktubu? Karena ya tullab itu apa? Jamak kan? Iya. Betul, jamak. Berarti dhamirnya apa? Ya tullab, dhamirnya apa? Antum. Karena orang kedua kan, antum kan jamaknya. Nah, lihat kembali. Lihat kembali halaman 11. Nah, antum darastum, antum tadrusuna mudhari'nya, amarnya antum. Dhamirnya apa? Udrusu. Itu amarnya udrusu, berarti betul. Jadi ya tullab berarti uktubu. Uktubu darsa ya tullabu. Terjem. Terjemahkan. Bacalah pelajaran wahai murid-murid. Ya ahsanta. Barakallahu fik, masyaallah. Jazakumullah khairan. Ya. Syukran Ustaz. Afan. Masyaallah. Hasan di pekan baru ya. Barunya. Iya. Cukup baik dan alhamdulillah tepat. Jangan jawab dua nomor, nomor dua dan nomor tiga. Iya. Ya, barakallahu fiik Hasan. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di 0218236543. Baik, bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain, silakan. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf, baik, dari Indramayu Ahlan. Sudah punya ahlan, bukunya, ahlan. Abu Yusuf? Naam, ada. Alhamdulillah, baik. Fadal ya Abu Yusuf. Arba'an. Naam, Rabi'an. Ar-Rabi'ah. Rabi'an. Rabi'an. Iya. Nukat. Al-Kutuba. Al-Kutuba ya Waladi. Ya Waladi. Iya. Alif. Ratib. Ratiba. Banu ratib. Nuratibu. Iya. Nuratibu. Jim. Rattaba. Rattaba. Taib. Mana yang benarnya? Alif. Tad. Alif. Naam. Ratib. Fi'il amar ya. Yang lainnya fi'il apa itu? Yang lainnya fi'il mudhari. Ya mudhari. Jimnya fi'il? Fi'il madi. Madi. Jayid. Sudah kenal ya fi'ilnya. Taib. Nah, perhatikan. Ya waladi, itu dhamirnya apa kalau kita ya waladi? Dhamir orang kedua itu apa dhamirnya? Dhamir anta. Anta, lihat kembali dhamir anta. Bagaimana amarnya? Anta udrus, baris sukun kan? Udrus, iqra, jadi ratib, baris sukun di ujungnya. Ratib, iya. Ratib, kalau disambung bacaan bagaimana? Ratibil, itu diwasal. Itu hanya ya, ketika mewasalkan bacaannya dibaca kasra, bukan berarti fiilnya ada kasra, enggak, itu hanya pengucapan pembacaannya, karena enggak bisa dibaca nanti. Ratibil kutuba ya walidi, apa artinya? Tertibkan ya buku-buku itu wahai anakku. Berarti susun, rapikan ya, rapikan ya, rapikan kitab-kitab itu wahai anakku. Oh, kitab itu wahai anakku. Iya, rapikan ya. Atau susun kitab itu. Iya. Taib. Khamisan nomor 5. Khamisan. Iya. Nukat al-ardo ya binti. Ya binti, iya. Alif uknus. Iya. Ba taknusu. Taknusu. Jim uknusi. Uknusi. Al-jawab? Jim. Jim, betul. Uknusi. Ya, binti berarti tunggal kan? Bapak domirnya? Domirnya anti. Anti. Lihat kembali anti bagaimana situ? Anti udrusi. Udrusi. Iya, demikian juga anti apa? Uknusi. Uknusi. Jadi ya uknusil arda ya binti. Ya binti. Iya. Apa artinya? Sakula lantai. Iya. Bumi ini wahaya. Jangan bumi ya. Jadi ini wahai. Iya betul. Iya betul. Jadi al arda itu memang asal maknanya bumi. Jadi bisa digunakan maknanya lantai ya. Uknusil arda ya binti. Sapulah lantai wahai anak perempuanku. Baik, ahsan, barakallahu fik. Oke, barakallahu, syukran. Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Abu Yusuf ya, di Indramayu. Alhamdulillah sudah bisa menjawab dengan tepat dan sudah menguasai sepertinya. Iya, alhamdulillah. Baik, barakallahu fik. Nawasil akhir. Mungkin kita akhirkan aja pekan depan insyaallah. Nanti kita lanjutkan dengan maudhu yang ketiga insyaallah. Dan sebagai latihan di rumah juga insyaallah ya PR. Iya. Sekalian baca juga maudhu akan datang tentang apa? Isim mudzakkar dan isim muannas. Ya, bagi pendengar dan pemirsa Roja TV, latihan yang kelima tersisa latihan yang kelima ada 5 nomor dan insyaallah kita akan berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV untuk mengerjakan di rumah sebagai PR ya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang sekaligus masuk ke pembahasan baru isim muzakkar dan muannas. Isim muzakkar dan muannas. Kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, diulangi kembali terkait dengan kaidah tadi nomor 5 di tadibus tsani at-thullabu dan kemudian at-thullabu yadkhuluna taiman maf dakhulu fil fast fi safi. Kemudian yang berikutnya ana albasu azia al-madrasi. Madrasi. Naam. Tadi disebutkan bahwasanya fiilnya bukan at-thullabu dan ana. Mohon penjelasannya. Iya. Taib tadi apa? Ini at-tullabu dakhalu ya. Situ apa? Dakhalu ya. Dakhalu. Ya, dakhalu. Ini jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah. Ya. Pokoknya kalau isim di awal berarti jumlah ismiyah. Berarti ini subjek atau mubtada bahasa nahunya, mubtada. Nah, pelengkapnya ada kalanya isim, ada kalanya fi'il. Nah, di sini fi'il. At-tullabu dakhalu. Nah, itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya adalah yadkhuluna. Lihat itu. Nah, yadkhuluna. Karena ini dhamirnya apa? Dhamirnya hum, ya kan? Itu dhamirnya. Nah, lihat itu. Hum. Hum apa? Yadrusuna, ya kan? Yadkhuluna. Hum dakhalu, ini fi'il madhinya. Nah, ini jumlah ismiyah, ini fi'il, ini pelengkapnya atau khabar ya. Nah, di sini mana fa'ilnya? Bukan ini fa'il, ini subjek. Kaedah dalam nahu, fa'il pelaku itu harus setelah fi'il. Fi'il dulu berfa'il. Nah, seperti ini. Fi'il itu baru fa'il. Ini fa'ilnya. Tapi kalau begini mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir. Itu dhamirnya. Makanya, dhamirnya harus sesuai dengan subjek. Nggak bisa berbeda. Ini apa arti waw ini? Arti hum. Waw ini artinya hum. Lihat di situ. Hum dakhalu kan? Nah, ini dhamirnya. Waw ini kembali kepada ini. Ya, mesti sesuai dhamirnya kembali pada subjek hum dakhalu itu fa'ilnya bukan ini fa'ilnya ini subjek. Nah, kemudian ana ya pertanyaan apa tadi ana? Ya sama ana. Nah. Albasu. Albasu. Nah. Ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya bukan ana ini subjek. Fa'il di sini berarti apa? Berarti dia dhamir mustatir takdiruhu apa? Ana juga. Nah, ada dhamir ana di sini. Ada dhamir ana yang ada di dalam fi'il itu. Ya. InsyaAllah nanti akan ada pada pembahasan selanjutnya insyaAllah. Ya, tentang masalah apa? Dhamir insyaAllah. Bab dhamir insyaAllah akan ada dibahas. Nah, di sini dhamirnya apa? Mustatir istilah, tersembunyi. Ya, takdirnya ana, sama ini juga. Ana di ada dalam itu kembali kepada ana di subjeknya. Kembali sana. ana albasu, apa terjemahannya? Kalau ada terjemahnya ana albasu, saya mengenakan saya, kan gitu. Nah, tapi saya kedua enggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu jelek sekali. Nah, karena tersembunyi di sini. Jadi enggak perlu diterjemahkan karena sudah ada ana di awal. Itu sudah mewakili. Jadi ana albasu zilmata, saya mengenakan pakaian seragam. Iya. Ya. Walaupun ada ana seperti di dalam ini. Jadi enggak terjemahkan saya mengenakan saya pakai seragam, enggak. Ya. Jadi kembali kepada bahasa translate-nya. Ya. Nah, di sini ada ana fa'ilnya pelaku. Jadi ana di awal bukan pelaku, itu subjek. Walaupun hakikatnya dia pelaku, sama saya ini kan hakikatnya pelaku ini sebetulnya yang melakukan. Tapi enggak bisa dikatakan fa'il, tapi ini subjek. Subjek itu kaidahnya. Fa'ilnya harus setelah fi'il, fi'il dulu baru fa'il. Nah, di sini fa'ilnya apa? Dhamir musatir. Takdiru apa? Ana di situ. Iya. Iya. Yang bertanya demikian penjelasannya. Secara terperinci nanti insyaallah akan dijelaskan kembali pada bab dhamir. Bab dhamir insyaallah akan dijelaskan di bab dhamir. Iya. Karena mungkin itu ada di halaman 33 ya. Enam, halaman 33 sampai halaman 37. Itu silakan kalau mau dibuka dulu silakan. Karena sebelumnya mungkin pembahasan fi'il dan fi'il setelah itu fa'il saat ya. Iya. Jadi karena fa'il kita berfungsi fi'il, pembahasan isim, fi'il, huruf, kemudian dhamir, huruf isim macam-macam ya. Nanti jumlahnya nanti pada jilid kedua insyaallah. Jazakallahu khair. Baik, kami akan pertanyaan berikutnya. Ustaz mohon penjelasan kembali terkait dengan perubahan aman. Amana tadi dengan amana. Ini ilmu sharaf ya. Taib. Iya, ini memang menarik untuk dikaji. Iya. Menarik. Karena ini apa? Baik, menarik untuk dikaji. Iya, ini juga ya, mudah-mudahan saya bisa menuntaskan ya, apa untuk menulis saraf ya. Ini juga sedang digarap. Iya. Insyaallah karena ilmu ini tidak bisa dipisahkan antara ilmu nahwu dan ilmu saraf ya. Baik. Tadi di sini amana, ini akan ketemu kita kalimat amana. Iya. Apa arti amana? Kita sering amanati beriman ya. Iya. Ya, arti beriman. Ya, tapi ini belum tentu juga beriman. Ya. Nah, kembali kepada apa? Pola dia, pola mana? Jadi ada dua, bisa amanah, bisa beriman, bisa amanah apa? Memberi aman. Al-Qur'an wa amanahum min khauf li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ya, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum. Nah, itu amana, sama polanya. Tapi kalau amana beriman, biasa apa ada bah di depannya. Ya, amana billah. Kalau amana enggak ada bah berarti apa? Bisa maknanya memberikan keamanan. Nah, ini polanya tanpa ada disebutkan di sini, ini polanya bisa dua. Bisa polanya apa? Fa'ala. Ya. Nah, bisa pola masuk pola pada af'ala, timbangan af'ala. Ini namanya fi'il mazid bi harfin wahid. Fi'il mazid, fi'il yang bertambah satu huruf. Ini tambahannya disisipan, ini tambahan imbuhan di awal. Ini sisipan, ini imbuhan di awal. Hamzah. Huruf aslinya nih, fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Imbuhan di sini apa? Imbuhan apa? Disisipan tengah-tengah, ini imbuhan di awal. Nah, coba ini. Nah, sekarang amana ini masuk pola mana aslinya? Nah, kalau dia apa? Aslinya adalah amina. Itu sulasinya. Amina daripada fa'ila. Itu pola. Fa'ila ini sulasi. Amina fa'ila. Ini fa'ila ada pola ya atau wazan. Nah, ain fi'ilnya kasra. Amina. Ya, bisa aman. Taib amina, bisa apa amanah? Taib. Nah, sekarang masuk ke pola ini, berarti ada huruf tambahan. Apa tambahannya? Hamzah. Hamzah. Ini fa fiil, ini mim ada ain fiil, nun ada lam fiil. Ini huruf asli. Nah, kalau masuk pola ini, berarti tambah. Nah, ini tambah hamzah ini. Huruf kedua sukun, berarti a mana, ain fi'ilnya fathah. Itu polanya. Yang af'ala, jadi a mana. A mana. Nah, ini dalam ilmu saraf, kedua hamzah bertemu, hamzah kedua sukun, maka dia tuklabu hamzah alifan. Ditukar hamzah menjadi alif. Sara amana. Tuh, amana. Nah, kemudian penulisan rasam, namanya rasam, ada hamzah dan alif, maka rasamnya adalah ini. Amana. Silakan nanti buka juga di Durusul Lughah, jilid ketiga. Nah, itu juga diajarkan di situ. Ada di situ. Nah, amana. Jadi begini dia. Rasamnya ini. Amana. Ya. Iya, proses. Ini mudhari af'ala yuf'ilu. Ini mudhari'nya, polanya. Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu mudhari. Kalau ini apa? Fa'ala yufa'ilu. Ini mudhari'nya, present-nya, yufa'ilu. Kalau antum belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang ini selesai pola ini. Nah, sekarang kita ambil pola ini. Fa'ala. Nah, berarti amina tadi. Tadi aslinya amina. Ini amina. Masuk pola ini berarti apa? Mana? Ini huruf asli. Ini asli. Tiga kan? Mana yang sisipan alif? Berarti tambah alif di sini. Kemudian ain fi'ilnya kafatha. Amana. Tuh. Huruf aslinya ini hamzah, mim, dan nun. Amana. Nah, kembali lagi kaedah apa? Penulisan rasam. Jika ada hamzah depannya alif, maka penulisnya apa? Nah, kasih tanda bahwa itu ada hamzah dan alif. Dia panjang. Ini tanda. Amana. Samakah ini rasamnya? Sama. Nah, tapi asal-usul berbeda. Ini apa daripada af'ala, ini fa'ala. Makna berbeda. Kalau timbangan af'ala, berarti beriman. Kalau fa'ala, artinya memberikan keamanan. Nah. Nah, kemudian apa? Mudhari'nya. Ini, amana yufa'ala yufa'ilu. Amana yu'aminu. Yu'aminu. Itu mudhari'. Fa'ala yufa'ilu. Amana yu'aminu. Kembali hamzanya asli. Yu'aminu. Nah. Taib. Arti yu'aminu memberikan keamanan. Terus, sekarang kita ambil pola ini. Yuf'ilu. Af'ala. Yuf. Huruf kedua sukun. Berarti apa? Yuk hamzah kembali. Hamzanya. Yuk. Yuf. Ini hamzanya. Yuk minu. Perhatikan, banyak sekali Al-Quran. Yuk minu. Yuk minuhun. Yuk minu. Yuk minu. Arti yuk minu, dia beriman. Nah. Ini jelas kalau sudah begini beriman, tidak mungkin berikan keamanan. Kalau ini masih bisa. Karena belum bisa dibedakan. Kalau ini sudah bisa beda. Ini yu'aminu berikan keamanan. Kalau apa? Yu'minu beriman. Sudah. Maknanya. Nah, sekarang tinggal amarnya. Bagaimana amarnya? Nah, amarnya, saya katakan buang huruf mudhara'nya. Nah, buang huruf mudhara'. Terus, sukunkan huruf akhir, karena huruf sahih bukan huruf mu'tal. Huruf mu'tal itu dibuang huruf ilatnya. Sukunkan. Bagaimana ini? Amin. Nah. Amin. Tentu hamzanya di awal tidak ditulis as waw. Nah, ini soal waw kena sebelumnya dhammah. Maka, di atas hamzah. Nah. Amin. Amin. Lagi-lagi, hamzah ketemu alif. Rasamnya apa? Nih, kasih tanda. Amin. Kasih bendera itu. Nah, ini kasrah. Tetap kasrah. Nggak boleh diubah. Amin. Apa itu? Beri keamanan. Kalau amana, fathah, itu fi'il madhi. Fi'il apa? Madhi. Memberikan apa? Keamanan. Ini telah menulis. Ini beri keamanan. Itu amar. Nah, ini bagaimana ini? Hah? Bisa dibaca? Nggak bisa dibaca. Kembalikan hamzah, qata' hamzah aslinya. Nah. hamzah aslinya. Perhatikan a-min, kan gitu. A-min, lagi-lagi kembali tadi hamzah sukun. Bertemu hamzah, bertemu sukun, maka tuklabu hamzah alifan. Tukar hamzah menjadi mat alif. Nah, habis itu apa terjadi? Hamzah ketemu alif. Rasamnya adalah tulis gini, kasih bendera. Amin kata. Ini itu biasa anak-anak gitu kan, kasih bendera. Amin, ini dia. Amin, amarnya sama, amarnya dengan madinya sama. Tuh. Itu. Tapi makna berbeda. Ya. Iya. Menjadi jelas. Kemarin ada dua kali penjelasan dalam pembahasan ini. Alhamdulillah semoga lebih difahami dan demikian yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan antum di kesempatan malam ini. Barakallahu fiik dan sebagai ikhtitam. Iya, jazakumul khair jaza atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan sebaiknya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.